the power. Dulu aku dipandang sebelah mata, tapi kini ku sang juara. Ayo lompat lagi. Sudah biasa, biasa saja, biasa saja ku tak suka. Dulu biasa, biasa saja, aku luar biasa. Segudang kalau otak seperti udang, yeah. Buat apa tampang rupawan kalau cuma jadi pecundang. Ayo lagi. Kita biasa, biasa saja, biasa saja kita suka. Biasa, biasa saja, biasa. Biasa, biasa, memang aku luar biasa. Oh, yeah, yeah. Oh. Mempesona, semua orang tergila-gila. Bagai pahlawan yang perkasa, mental kuat seperti baja. Kita biasa, biasa saja, biasa saja aku tak suka. Terima kasih lagi. Gantian sebelah kanan.